kau yang membuatku setengah gila memikirkanmu. Tanpa ku sadari semakin dalam perasaanku padamu. Semuanya terasa saat kau jauh pergi meninggalkan diriku. Kau yang membuatku hancur berkeping-keping bagai debu tertiup angin. Kau membunuhku dengan cintamu kini. Kau buat aku setengah.